wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutkillahu hasbi wa kafa wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqo fahuwa du domirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqun haitu tala ma'laysa ma'nahu lahu muhassola wa akhbaru bidorfin au biharfi jarnawina ma'na ka'inin nawistaqor wala yakunu ismu zamanin khabaru an justatin wa iyyufit fa'akhbiru wala yajuzul ibtida bin nakiruh malam tufidka inda zaidin namirah wa halfatan fikum fa makhilun lana wa rajulun minal kirami indana wa rohbatun fil khairi khairun wa amal birin yazinu wal yukas malam yukal wal aslu fil akhbari antu akhoro wa jawazu takdima idla dororo fannahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukrun adimai bayani kada idamal filu kanal khobaro au kusid astimaluhu munhasiro au kana musnadan lidilam ibtida au kusid au lazimi sodrikaman limunjida wa nahu indi dirhamun wali wa bormul lazamun fihi taqudumul khobar kada idha ada anihi mudmaru mima bihi anhu mubinan yukbaru kada idha yastawjibu tasdiro kaayna man alintahu nasiro wa khobaru maksuri qadim abada kamalana illa tiba'u ahmada وَهَذَا مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا وَفِي جَوَابِكَ فَزَيْدٌ قُدَانِ فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ رِفَ بَعْدَ لَوْلَا هَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرِ حَتْمٌ وَفِي نَصِي يَمِينٍ ذَكَرْ وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَا كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ وَقَبْلَ حَالٍ لَا يَكُونُ خَبَرُ عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُدْمِرَ كَضَرْبِ الْعَبْدِ مُسِيئًا وَآتَمَ تَبِينِيَ لَهُ مَنُوتٌ بِالْحِكَمِ wa akhbaru bi ithnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara tarfa'u kana al mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dallaba ta adha asbaha amsa wa saru laysa zala bariha fatia wa faka wa hadil arba'ah li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah wa mithlu kana dama masbukan bima ka ati madun ta musiban dirhama wa khairu madin mithlahu qad amila in kana khairu madin minhu stumila wa fi jami'iha tawasutul khobar ajiz wa kulun sabkohu dama hadur kadaka sabku khobarin man nafiyah fajik biha matluwatan lataliyah wa man usabki khobarin laysa sufi wa du tamamin ma birofin yaktafi wa ma siwahu nakisun wa naksufi fati alaysa zala daiman kufi wa la yalil amila ma'mulul khobar ila ida durfan ata aw harfajar wa mutma roshan ismanin wi'in wa komuhimu mastabana annahum tana wa kotu zadu kana fi hashwin kama kana asoha ilma man taqoddama وَيَهْدِفُونَهَا وَيُبْكُونَ الْخَبَرُ وَبَدَا إِنْ وَلَوْ كَثِيرٌ دَسْتَكَ وَلَوْ كَثِيرٌ دَسْتَهَر وَبَدَا أَنْ تَوِيدُ مَعَنْ هَرْتُكِبْ كَمِثْلِ أَمَّا أَنْتَ بَارٌ فَاقْتَرِبْ وَمِنْ مُدَارِئٍ وَمِنْ مُدَارِئٍ لِكَانَ مُجَازِمْ تُهْدَفُ نُونٌ وَهُوَ هَتُّ مَلْتُزِمْ إِمَالَ لَيْسَ أُمِلَتْ مَدُونَ إِنْ مَا بَقَى النَّفِي وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ وَسَبْقُ حَرْفِ جَرٍّ أَوْ ضَرْبٍ كَمَا بِأَنْتَ مَعْنِيًا أَجَازَ الْعُلَمَا وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بِلَكِنْ أَوْ بِبَلْ مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ بِمَلْزَمْ حَيْثُ هَلْ وسبق حرف جر او ضرب كما بانت معنيا اجاز العلماء ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل وبعد ما ولي وبعد ما ولي سجر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات املت كليس لا وقد تلي لا تو عند العمل وما لي لا في سوى حين عمل وحذف الرد وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل فكان كاد وعسى لكن نذر خير مضارع لهذين خبر وقونه بدون ان بعد عسى نذر وكاد الامر فيه يقيس وَكَانَ سَهَرُ وَلَكِنْ جُعِلَ خَبَرُهُ حَتْمًا بِأَنْ مُتَصِلَ وَأَلْزَمُ لَوْلَاكَ أَنْ مِثْلَ هَارُ وَبَدَا أَوْ شَكَّ انْتِفَاءَ النَّظَرِ وَمِثْلُ نَظُرَ وَأَلْزَمُ لَوْلَاكَ أَنْ مِثْلَ هَارُ وَبَدَا أَوْ شَكَّ انْتِفَاءَ النَّظَرِ وَمِثْلُ كَذَا فِي الْأَصْحِ كَرَبَ وَتَرْكُ أَنْ مَأْدِي شُرُوعِ وَجَبَ كَأَنْ شَاءَ السَّائِقُ يَهْدُو وَتَوْفِيق كَذَا جَاءَتْ وَأَخَذْتُ وَعَالِق وَاسْتَعْمَلُ مُضَارِعًا لِأَوْشَكَ وَكَذَا لَهُ خَيْرُ وَزَادُ مُشِكَ Kang sya asa iku yahdu wa taufika da jatu wa akhotu wa alik wa sa ma'lu mudorian li awsyaka wa kadala huiru wa zadu musika ba'da asa khlaulako awsyakot yarid hinan bi ayyaf ala antanin fukit wa jari dan asa awir fa'mut maro biha idas mun qablaha qad dukira wal fatha wal kasru ajis bi sinni min nahwi asaitu wa anti qal fathi zukin li inna anna laita lakinna la al ka anna aksu malika na min amal fa inna zaidun alimun bi anni walakin abna hududi kufun walakin abna hududigni wa ra'ida tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna khairul badi wa hamza inna aftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dakaksiri faksir fil ibtida wa fi bati silah

ya, munfasil dijadikan seperti iya ya. Ya, wa tafri'u laisa mushkila, dan menyabang iya ya tidaklah menyulitkan. Silakan dijelaskan. Bahwasanya Ibnu Malik rahimallahu taala menyebutkan dalam syairnya di sana ada dhamir-dhamir yang mutasil dan munfasil. Ya, yang munfasil terbagi menjadi dua, ada yang dhamir mansub munfasil dan dhamir marfu' munfasil. Beliau menyebutkan dalam syairnya dhamir mansub munfasil dan terbagi menjadi 12 dhamir. Yaitu? Itu limutakallim, ana, limutakallim, iyaya, dan iyana. Dan limukhotob, iyaka. Kam, limukhotob? Adaduhu? Sittah. Arba'u sittah. Khamsah sittah? Lima atau enam? Khamsah. Iyaka? Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna. Khamsah. Wa lil ghaib khamsa aidan iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Iya. Terus kemudian di sana ada khilaf pada dari ahli nahwah tentang lawahik setelah iya. Iya. Di sana ada tiga pendapat. Iya. Misalnya al-qaul awal, al-qaul awal, qaulu man wa huwa madhhabu sibawai wal akhfash wal farisi. Bahwasanya lawahik adalah huruf yang menjelaskan keadaan dan yang dimaukan dari iya ya. Iya. Baik mutakallim mukhatab wa ghaib. Dari iya. Dari iya. Iya. Terus mustan mufrad musana atau jamak. Iya. Ini mendapat si bawah dan yang mengikutinya. Adapun al-wajh tsani bahwasanya madzhabu man? Madzhabu ikhtaru Ibnu Malik wa Khalil wa al-Mazuni. Iya. Yaitu bahwasanya al-lawahik setelah iya adalah isim. Dan dia adalah domir yang iya disandarkan kepadanya. Iya. Mereka berdalil bahwasanya iya bisa disandarkan kepada isim selain al-lawahik. Iya. Itu syahid yang mereka bawakan adalah wa idza balagha ar-rajulu sittin wa idza balagha ar-rajulu sittin fa iyyahu wa iyyas syawab. Ya, wa iyyas syawab insyaallah, wa iyyas syawab. Iyyas syawab. Ya, asyawab isim. Demikian pula lawahiknya iya ya. Yang roji mana? Nah, tapi ya, pendapat ini ada dua sisi kesalahan atau ya, batil kurang, tadi ya, dua kelemahan. Sisi. Yang pertama bahwasanya syahid yang mereka bawa tidak sahih. Ya, syadz. Yang kedua bahwasanya kalaupun sahih apa yang mereka bawakan di syahid, maka akan memberikan konsekuensi bahwasanya iya dan semisalnya lazimi idhofah. Iya. Dan idhofah merupakan ciri khusus dari isim. Sedangkan iya dan mabni. Iya, ini melazimkan iya itu mu'rab. Mu'rab. Iya, tapi di sini mabni. Yang kedua tadi law sahha ma yaqulun, seandainya benar apa yang mereka katakan tadi, syahid tadi yang mereka sebutkan, misalnya iya dan semisalnya ya mulazimatan ila idhofah, melazimi idhofah. Dan telah kita ketahui bahwasanya idhofah termasuk dari kekhususan isim mu'rab, yang mu'rab. Maka keharusannya untuk iya dan semisalnya mu'rab. Ya. Al-satara annahum a'rabu ayya. Tidak akan perhatikan bahwasanya mereka ma'rab ayy. Al-mausulah wa syartiyah wa istabihinya. Kenapa? Karena melazimi idhofah. Ya. Tapi pendapat yang ketiga adalah pendapatnya jadi andainya iya enggak melazimi idhofah. Oleh karena dia mabni, ya kan? Sehingga lawahik di sini bukan mubafilaih. Ya. Terus yang ketiga? Lampak yang ketiga, mazhabu salis, mazhabu al-farro. Ya. Bahwasanya ia adalah harful imad. Ya. Namun yang selanjutnya, yang dilawahik adalah isimnya. Isimnya. Terus, bagaimana pendapat ini? Kurang tepat. Ya, yang lebih tepat berarti pendapat? Walakin roji al-mazhabul awal. Ya, mazhabu sibawih, waman ma'ah. Masih? Kemudian kenapa musannif rahimallahu taala membawakan hanya pada contoh iya doang saja? Iya doang saja, satu aja. Doang saja atau saja. Hanya iya yang dibawakan ya. Hanya iya contoh, yang membawakannya. Ya. Karena alasan dua perkara. Ya, pertama litalkhis wal istisar. Heeh. Asali bahwasanya yang rajih dhamir itu pada iya saja. Iya, yang bawa menjadi domir hanya iya saja.

وقدم اللخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. الواو وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. الواو للاستئناف. قدم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الأخص مفعول به منصوب والكسرة هنا أقدمي القصر للالتقاء الساكنين للتخلص من التقاء الساكنين. الأخص الأخص مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في جار في اتصال الجار والمجرور. في اتصال الجار والمجرور متعلق بقدم. نعم. وقدما الواو عاطفة. قدما في الأمر في الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. شئت فعل ماض فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والعائد محذوف تقديره شئته. شئته الجملة والجملة لا محل له من الإعراب صريح موصول. في الانفصالي في الانفصالي جار ومجرور متعلق بقدم المؤكد بالنون. silakan dijelaskan. ضمير متكلم أخص من ماذا ترجمها دلو وقدم الأخص وقدم الأخص تن تهلكن له. ضمير yang lebih khusus يعني maksud lebih khusus apa lebih مع lebih مع معرفة lebih معرفة urutannya apa yang pertama yang paling معرفة ضمير متكلم yang kedua خاطب tiga غائب itu. Dilangi lagi. Waqaddimil khass. Dan dahulukanlah yang lebih khusus fitisali ketika mutasil. Bomir ketikanya ketika keduanya sama-sama mutasil. Terus dan dahulukanlah apa yang kau sukai ketika keduanya munfasil. Ketika munfasil. Apakah salah satunya saja yang munfasil atau ya keduanya. Jadi maksudnya boleh kalau dua dhamir ini tidak mutasil semua. Ya, silakan jelaskan. Dhamirul mutakallim akhas min dhamiril mukhatab. Dhamirul mukhatab akhas min dhamiril ghaib. Ya. Fa idza ijtama'a dhamirani mansubani ahaduhuma akhas min al-akhar fa in kana muttasilaini wajaba taqdimul akhas. Kaqulika adirhamu a'taituka adirhamu a'taitukahu adirhamu a'taitukahu ya au a'taitanihi ya bitaqdimil kaf wal balya alha li'anna al-kaf wal ya dhamir mukhatab wal mutakallim wa amma al-ha dhamir ghaib wal mukhatab wal mutakallim akhas min al-ghaib. Ya, san wala yajuzu taqdimul ghaib ma'al ittisal. Fala taqul adirhamu a'taituhuka. Ya, san. Wala taqul a'taitahuni. Ya. Lakin ajazahu ba'duhum kama rawahu Ibnu al-Athir fi gharib al-hadis min qawli Utsman radhiyallahu anhu. Istadalla bi qawli Utsman fi gharib al-hadis. Ya. Arahumuni al-batilu syaitanan. Arahumuni al-batilu syaitanan asluhu. Aronil batilu batilu syaitanan. Iya. Pakai munfasil harusnya. Itu apa? Aronil batilu iyahum syaitanan. Aroni iyahum al batilu syaitanan. Arahum. Berarti iyaya ya. Arahum iyaya al batilu syaitana. Iya. Ya, san masih. Lakin hadzal misal syadzun qiyasan lasti'amalan min wajahaini. Ya, san. Jadi contoh ini syadz

bisa saja di situ dorb, dorbi isim, ya kan? Bisa juga apa? Fi'il. Tapi dengan adanya nun terbedakan dengan isim. Terus masih ada enggak syaratnya? Tapi di sana ada laisa dengan nun mikoyah. Pada pada laisa bagaimana, harus enggak dengan nun mikoyah? Tidak. Tidak. Laisi gitu ya. Hah? Bagaimana ini nun nun mikoyah dengan laisa ini? Wajib atau tidak wajib? Tidak. Hah? Tidak wajib. Iya. Berarti apa yang benar pada laisa? Pakai nun apa enggak? Iya. Jadi bersama laisa pun diharuskan padanya nun. Meskipun di sana datang. Iya. Penyebutan laisa tanpa nun ketika didhofakan kepada ya. Seperti ucapannya apa? Yaitu laisi. Kata bagaimana ucapan Al-Makudi laisi tanpa nun di sini? Hah? Darurah. Ya, li darurah al-wazn. Darurah. Berarti pada laisa juga yang sesuai dengan apa? Nun. Ya, laisani. Tanpa nun itu darurah, kata Al-Makudi. Ya. Sehingga syudzan syad di sini bisa dibawa kepada makna darurah. Terus pada afalu ta'ajub. Ya, pada afal ta'ajub perselisihan dalam hal apanya? Apakah dia harus ya, sebutkan. Kok belum nyambung dulu? Situ sih. Tadi kan ada khilaf terkait dengan wajibnya. Nun bersambung dengan afalu tafdil. Pendapat kufin bagaimana? Wajib atau tidak gitu loh. Setelah itu baru sebutkan. Ha. Tidak wajib. Kenapa? Nah, baru yang berburu. Karena fi'il ta'ajub isim. Afalu ta'ajub itu isim dia. Kenapa? Karena yang namanya isim ketika di dhofah ya. Dan isim tidak masuk pada isim. Masuk enggak? Iya, terus ada pun pasirin terpendapat masih untuk pergandaan mikoyah. Kenapa? Karena mikoyah masuk pada fi'il. Karena afalu ta'ajub itu adalah apa? Fi'il yang muter-muter. Iya. Contohkan ucapannya al-basrin di mana di situ ada afalu ta'ajub disandarkan kepada yang mutakallim, contohnya apa? Ma'afqaruni ila afillah. Kalau ucapannya al-kufin bagaimana? Ma'afqari ila afillah. Ya, ma'afqari ila afillah. Yang roji mana? Yang tidak ditetapkan. Yang ditetapkan pada nun. Karena afalu ta'ajub adalah apa? Itu fi'il, fi'il. Ya, fi'il, fi'il. Terus, masih ada? Sebutkan tempat-tempat yang lain di mana di situ wajib di kalimat itu di ketika dibawahkan kepada ya ulum takalim untuk disambung dengan nun. Tempat-tempat yang lain ada enggak? Yang tidak disebutkan. Bersama huruf bagaimana? Wajib atau tidak? Ada rinciannya kan? Siapa yang bisa? Siapa masih ingat bersama huruf? Bisa? Atau coba yang lain? Ada yang masih ingat? Lagi? Bersama huruf sudah kita lewatkan itu. Cuma saya juga lupa. Bagaimana? Tidak wajib. Ya. Minni dan anni. Yang lain ada enggak selain itu? Kemudian tempat yang wajib lain ataupun tempat